Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa mamit taba'ah bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Ma'asyara ikhwati billah wa ma'asyara talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan sekian banyak kenikmatannya kepada kita semua, terkhusus di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di salah satu tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita malam hari ini, Pak, insya Allah, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka at-tafaqquh fid-din, dalam rangka mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mendalami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa insyaallah terkhusus malam ini dan malam berikutnya, setiap malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, fa insyaallah untuk sementara kita akan membahas seputar masalah udhiyah, masalah kurban. Karena insyaallah ta'ala sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan diantara amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10. Naam, itu adalah menyembelih hewan kurban. Maka alangkah baiknya kita merojaah, mengulang apa yang mungkin pernah kita dapatkan terkait masalah kurban. Dan udhiyah, sebagian membacanya dengan kasrah idhiyah, ada juga sebagian membacanya dohiyah, ada juga sebagian membacanya adha. Naam, ini adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Begitu juga berkurban, ini adalah amalan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama bersepakat tentang disyariatkannya berkurban. Hanya saja mereka berselisih pendapat ya tentang hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Baik, insya Allah nanti kita akan sebutkan mana yang sahih dari khilaf, nah, silang pendapat yang ada pada para ulama. Dan juga diantara kemuliaan atau keutamaan udhiyah adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah yang ma'ruf, sebagaimana yang kita ketahui, naam, Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiuna Ibrahim alaihi salam khulillah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Kemudian beliau lakukan, tatkala mau disembelih Allah ganti dengan hewan kurban. Maka dari sinilah di antara faedah berkurban adalah di antara sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sebagian para ulama menyebutkan na'am tentang keutamaan berkurban, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Sebagian menafsirkan menyembelih di sini adalah menyembelih na'am hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Beliau na'am beristidlal, beristinbab ya dengan ayat ini, secara makna beliau mengatakan bahwasannya ibadah yang paling afdol dari ibadah harta itu adalah berkurban. Itu juga yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasannya uang senilai na'am, uang yang diberikan untuk berkurban itu lebih afdol dibandingkan uang tersebut disedekahkan. Ya. Jadi uang yang kita kumpulkan untuk kita sedekahkan dibandingkan dengan uang tersebut kita gunakan untuk berkurban, itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah lebih baik na'am dibelikan hewan kurban. Ini lebih afdal. Ini ya, pendapat sebagian para ulama. Kita baca apa yang ada di kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqh wal Munyassar. Disebutkan di sini ya bab tentang udhiyah, wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa poin, ada beberapa masalah yang akan diangkat, yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama atau poin yang pertama yang akan dibahas adalah fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillati mashru'iyatiha wa syurutiha. Masalah yang pertama adalah tentang definisi daripada udhiyah, pengertian daripada udhiyah, baik ditinjau dari sisi bahasa maupun dari segi istilah. Kemudian masalah yang pertama yang akan diangkat juga adalah tentang hukum berkurban dan dalil-dalil yang mensyariatkannya serta syarat-syarat berkurban. Baiklah, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Ta'riful udhiyah. Ini definisi udhiyah. Jamaknya adalah al-adhahi. Sebagian membaca dengan kasrah, boleh dengan dhammah udhiyah atau dengan kasrah idhiyah. Sebagian juga na'am membacanya dengan dhahiyah. Ada lagi yang membacanya dengan adha. Apa yang dimaksud dengan udhiyah atau idhiyah? Al-udhiyatu lughatan, yang dimaksud dengan udhiyah secara bahasa adalah ya dzabhul udhiyah waqtu dhuha, yaitu menyembelih hewan kurban di waktu duha. Karena dimulai ya waktu menyembelih hewan kurban yaitu pada tanggal 10 ya pada waktu duha. Ini secara bahasa. Nah, adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan udhiyah berkurban adalah ya ma yudbahu minal ibil awil bakor awil ghanami awil maiz takarruban ilallahi ta'ala yaumal id. Yang dimaksud dengan berkurban adalah mayudbahu, apa yang disembelih dari onta, dengan berbagai macam jenis onta. Ada onta berpunuk dua ya, ada onta berpunuk satu ya, ada onta merah dan yang lainnya dari berbagai macam jenis onta. Awil bakor, atau yang disembelih dari jenis sapi, sebagian para ulama memasukkan juga dari jenis kerbau. Ya, kerbau sebagian para ulama memasukkannya dari famili sapi, ya, dari jenis sapi. Naam. Awil ghanam atau yang disembelih dari ya kalangan kambing atau golongan kambing dimasukkan juga oleh sebagian para ulama dari domba. Takarruban ilallahi ta'ala yaumal id, dalam rangka bertakarrub beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari raya id. Jadi ini yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban. Nah, yaitu hewan yang disembelih dari jenis unta dengan berbagai macam jenisnya, atau sapi atau kambing. Sebagian mendefinisikan dengan definisi yang semisal dengan ini, ma yudbahu min bahimatil an'am fi ayyamin nahar takarruban azza wajal bisyurutin wa usafin makhsusin. Yaitu hewan yang disembelih dari binatang ternak. Jadi binatang ternak ini telah kita jelaskan ada rinciannya. Ya. Naam, dan menyembelih hewan kurban itu ada syarat-syaratnya. Ya. Tidak semua hewan bisa dipersembahkan sebagai hewan kurban. Dia sudah tertentu sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hewannya sudah terbatas. Ya, dari unta dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian yang kedua adalah dari jenis sapi. Ya, dari naam dimasukkan juga dari jenis kerbau, dan yang terakhir adalah dari jenis kambing dan dimasukkan juga dari jenis domba. Jadi ini hewannya, ya, hewannya terbatas, tidak semua hewan bisa dikorbankan sebagai ya kurban. Tidak sah seorang berkorban dengan kuda walaupun kuda tersebut harganya sangat mahal. Tidak sah ya seorang berkorban dengan ayam, ya, atau yang lainnya, ya. Nah, jadi diantara syarat sahnya hewan kurban itu dari kalangan binatang ternak, dari jenis unta, sapi, ya, kambing. Nah, dan insya Allah nanti kita akan sebutkan syarat-syarat yang lain. Ini yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban. Yang kedua adalah hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha, hukum menyembelih hewan kurban, apa hukumnya dan dalil-dalil yang mensyariatkannya. Al-udhiyatu sunnatun mu'akkadah, menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nah, apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ini pendapat yang dirojihkan oleh mu'alif. Pada hakikatnya, ya, hukum berkurban ini khilaf di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama menghukuminya wajib. Di antara dalil yang mereka pakai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, juga dipakai oleh sebagian para ulama dalil ini tentang hukumnya sunnah muakkadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Pada ayat ini konteks ayat tersebut, ya, bentuk ayat tersebut bentuknya adalah amr, perintah. Dan perintah sebagaimana dalam kaidah usul, al aslu fil amr yufidul wujub, ya, hukum asal dalam perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkannya, ya, memalingkannya menjadi sunnah. Nah, sebagian para ulama mereka berhujjah dengan ayat ini bahwasannya hukum menyembelih hewan kurban itu wajib, ya, terlebih dia mampu dari segi harta. Nanti yang disebutkan mampu di sini ukurannya apa, nanti akan disebutkan apakah dia harus kaya, ya, apakah dia harus banyak uangnya, Nah, nanti akan disebutkan ya kategori mampu di sini. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Ya, mereka menghukumi bahwasanya menyembelih hewan kurban itu wajib, terkhusus bagi yang mampu. Sebagian lagi ya, mereka berhujjah, ya, beristidlal, berpendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara dalil yang mereka gunakan di sini disebutkan liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli rabbika wanhar." Maka salat engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ayat ini ya konteksnya amar, perintah. Dan telah kita sebutkan hukum asal perintah itu wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Dan di sana disebutkan oleh sebagian para ulama ada dalil yang memalingkan ayat ini. Ya, ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Ummu Salamah. Naam, hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru," apabila telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhiya," dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, "fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an," maka janganlah sekali-kali orang yang ingin berkurban tersebut yang mencukur rambutnya dan mencukur kukunya sedikit pun. Sisi pendalilan yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya hukum berkurban itu tidak wajib, tidak sampai wajib tetapi sunnah yang sangat ditekankan, disebutkan konteks hadis ini dengan lafaz na'am wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian ingin. Jadi ya dikoyitkan, na'am ditakyitkan ya dengan keinginan. Kalau wajib itu sifatnya jazm, ya perintah langsung. Nah, di sini dikaitkan dengan kehendak. Ya, dan salah seorang dari kalian ingin. Maka menunjukkan bahwasannya hukum berkurban itu ya tidak sampai wajib, tetapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Dan inilah yang sahih. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alib di sini, yang sahih menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Hanya saja ya terkait dengan masalah ini, apabila kita mendapatkan ya sebuah hukum dari hukum-hukum Islam, misalnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, kewajiban kita semampu mungkin, semaksimal mungkin kita kerjakan. Ya, karena semuanya adalah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, juga disyariatkan Rasul-Nya. Dan para sahabat dahulu ya mereka tatkala mendapatkan perintah dari Allah melalui Rasul-Nya atau perintah Rasul-Nya alaihi salam, tidak pernah mereka menanyakan, "Ya Rasulullah, ma hukmuhu?" Wahai Rasulullah, apa hukumnya? Kalau wajib baru kami kerjakan, kalau sunnah ya tidak kami kerjakan, atau boleh kami kerjakan boleh tidak? Tidak sama sekali. Ya, para sahabat mereka berlomba-lomba. Ya, bersemangat. Kalau itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul-Nya, mereka kerjakan. Ya, lebih-lebih ya kita sebagai ahlu sunnah. Ya, maka hendaklah kita menghidupkan sunnah ini. Ya, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya yang dipakai oleh sebagian para ulama, begitu juga mu'alib di sini, Nah, bahwasannya menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah yang sangat ditekankan adalah wali hadithi Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam duha bikabashin amlahin akronain tabahahuma biyadih wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahihima. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua kambing yang berwarna putih kehitaman, bercorak hitam, ya, yang bertanduk. Naam. Dan beliau sendiri yang menyembelih hewan kurban tersebut dengan tangan beliau. Kemudian beliau membaca bismillah dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan kaki kanan beliau di samping, ya, leher, ya, kambing tersebut. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama atau faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antara naam hewan kurban yang sangat disukai, ini yang abdol, ya, ciri-ciri hewan kurban yang abdol untuk dikurbankan, yaitu yang berwarna putih dengan corak kehitaman. Nah, sebagian menyebutkan corak hitam tersebut berada di, ya, mukanya dan di kakinya. Nah, kemudian hewan kurban berikutnya yang afdol untuk dikurbankan adalah yang bertanduk. Maka itulah nanti akan disebutkan di antara aib yang ringan yang masih boleh untuk berkurban dengannya apabila hewan kurban tersebut patah tanduknya. Ya, ini aib yang masih dimaafkan, masih boleh berkurban dengan hewan kurban tersebut, hanya saja tidak ideal. Yang ideal adalah tanduknya sempurna. Ya, tanduknya sempurna. Nah, kemudian yang ideal juga untuk berkurban adalah yang gemuk. Nanti akan disebutkan juga ada aib yang besar, kekurangan yang besar daripada hewan kurban yang apabila ada maka tidak sah hewan kurban tersebut berkurban dengannya. Yaitu hewan kurban yang sangat kurus, yang jelas ini kurusnya. Ya, kalau bisa adalah yang gemuk. Ini yang paling bagus. Kalau tidak ada minimal sedang. Nah, kemudian dia jantan. Ya, kalau tidak ada boleh dengan betina. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban tersebut dengan kedua tangan beliau atau dengan tangan beliau. Nah, dari sini diambil faedah yang afdol, yang paling bagus, yang menyembelih hewan kurban adalah sahibul kurban, yang berkurban. Tapi ini tidak wajib, ya. Ini dari segi afdolnya. Yang paling bagus yang menyembelih hewan kurban itu adalah yang berkurban. Kalau dia berkurban dengan sapi, dia yang menyembelih sapinya. Kalau dia berkorban dengan kambing, dia yang menyembelih kambingnya. Ya, hanya saja tidak sampai wajib, ya, boleh digantikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan beberapa hewan kurban. Beliau sembelih sebagiannya, kemudian sisanya beliau wakilkan dengan sahabat yang lain. Ya, maka dari sini diambil faedah menyembelih hewan kurban itu, ya, boleh diwakilkan kalau sahibul kurbannya, ya, berhalangan atau tidak mampu untuk menyembelihnya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wasamma wa kabbar. Beliau membaca bismillah dan takbir. Ya. Nah, di sini di antara tata cara menyembelih, seorang harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala minimal dia baca bismillah. Kemudian kalau mau lagi na'am ditambah dengan takbir. Ya. Minimal dia baca bismillah. Dan membaca bismillah ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah, menyembelih hewan kurban dan termasuk juga hewan-hewan yang lainnya, apakah itu di hari raya kurban atau untuk akikah atau yang lainnya, wajib dia membaca bismillah. Kalau seorang tidak membaca bismillah, maka hewan tersebut menjadi bangkai. Hukumnya dia menjadi bangkai, tidak boleh dimakan hewan tersebut. Ya. Jadi ya, bagi seorang yang ingin menyembelih, betul-betul ini diperhatikan, jangan sampai lupa. Ya, ketika menyembelih betul-betul dipastikan dia membaca bismillah. Kalau perlu ditambahi takbir. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini, na'am, ya, adalah meletakkan kaki kita, kaki kanan kita di samping leher, ya, na'am, hewan yang hendak disembelih. Sebagian menyebutkan hewan tersebut direbahkan di arah kiri. Ya, direbahkan ke arah kiri. Nah, dan juga sebagian para ulama menambahkan di antara ya yang afdal, ya, tata cara menyembelih adalah dihadapkan ke kiblat. Dan ini bukan suatu kewajiban, ya. Tetap sah menyembelih hewan kurban tidak menghadap kiblat, tapi yang afdal, na'am, menyembelih hewan kurban tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, kita masuki pembahasan yang ketiga, syurutu masyru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Tusannu al-udhiyatu fi haqqin man wajadat fihi syurut al-atiyah. Man wujidat atau man wujidat fihi asyurutu al-atiyah. Berkurban itu disunnahkan bagi seorang yang mendapati syarat-syarat berikut. Ya. Yang pertama adalah al-Islam, fala yukhatibu biha ghairul muslim. Yang pertama adalah beragama Islam, maka tidak diperintahkan selain muslim. Dan ini seluruh ibadah, tidak hanya berkurban. Ya, salat, naik haji, membayar zakat, ya, dari amalan-amalan ibadah seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, harus yang melakukannya adalah seorang muslim. Kalau ada non muslim yang melakukan salah satu jenis ibadah, maka ibadahnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufurannya. Kecuali kalau dia sudah masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, ya, maka ibadah-ibadah yang baik, ya, amalan-amalan yang baik yang dahulu dia kerjakan selama kafir itu otomatis dihitung. Otomatis terhitung. Kalau dia masuk Islam, amalan-amalan baik yang dahulu dia kerjakan selama kafir itu dihitung. Ya, kemudian dosa-dosa yang dia lakukan selama dia kafir otomatis terhapus. Inilah dua keutamaan seorang mu'alaf, seorang yang masuk Islam. Ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, perbuatan-perbuatan baiknya selama dia kafir dahulu, kemudian dia masuk Islam, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung. Nah, kemudian yang kedua, dosa-dosa yang telah dia lakukan selama dia kafir, kemudian masuk Islam, maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi syarat yang pertama dari menyembelih adalah berkurban adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah al-bulughu wal aql. Orang yang akan melakukan ya kurban tersebut, na'am, adalah seorang yang baligh dan berakal. Faman lam yakun balighan akilan fala yukallafu biha. Maka barang siapa yang belum baligh, na'am, dan tidak berakal, maka ya tidak ya dibebankan kepadanya. Nah, terkait masalah baligh, ya, naam, ini adalah ya syurut al-wujub, ya, syarat wajib sebuah ibadah itu adalah al-bulugh, ya, adanya baligh. Nah, bagaimana hukumnya seorang yang belum baligh beribadah? Naam. Selama dia melakukan ibadah itu memenuhi syurut dan arkan, memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dia datangkan, maka ibadah yang dia kerjakan itu sah walaupun dia belum baligh. Sebagai contoh misalnya ya salat. Dan di antara ciri baligh yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama adalah ihtilam, ya, mimpi basah. Yang kedua, ya, sebagian para ulama menyebutkan berumur sekitar 15 tahun. Sebagian para ulama menyebutkan lagi telah tumbuh bulu kemaluan. Ya, kalau perempuan itu ada ciri khusus yaitu adanya haid. Ya, adanya haid. Nah, ini ciri-ciri baligh. Ya, kalau seandainya ada salah satu dari ciri-ciri tersebut ada pada seorang, maka dia baligh, tidak perlu nunggu semuanya. Ya. Nah, jadi ini syurutul wujub. Naam. Nah, kalau belum baligh, kita kembali ke pembahasan tadi. Ya, sah sebuah ibadah yang dilakukan seorang anak kecil selama dia mendatangkan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Karena syarat dan rukun itu terkait dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Sebuah ibadah itu sah kalau seorang mendatangkan syaratnya, begitu juga rukun-rukunnya. Kalau sebab itu penting, tatkala seorang ingin melakukan sebuah ibadah, dia harus mendatangkan syarat, begitu juga rukun ibadah tersebut. Kalau dia tidak datangkan salah satunya, maka ibadahnya tidak sah, karena syarat dan rukun itu terkait dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Dan setiap ibadah itu ada syurut dan rukunnya. Salat ada syaratnya, di antaranya dalam menghadap kiblat, ya, dia bersuci. Nah, menutup aurat, ya, ada rukun-rukunnya, ada 14 rukun di dalam salat. Nah, begitu juga puasa, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kalau dia datangkan, maka ibadahnya sah. Ya, begitu juga berkurban. Kalau seandainya dilakukan seorang anak yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan, ya, mana elok, mana jelek. Yang dimaksud dengan mumayyiz adalah fahmus soal waruddul jawab. Dia faham soal dan bisa menjawab. Kalau kita ajak bicara, ya, dia nyambung, maka anak tersebut dikatakan mumayyiz. Sebagian para ulama menyebutkan anak mumayyiz itu biasanya berumur 6 tahun masuk tahun ke-7. Maka oleh sebab itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, menekankan kepada orang tua untuk memerintahkan salat itu pada saat anak berumur, ya, 6 masuk 7 tahun. Murru auladakum bahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Karena biasanya kata para ulama, anak yang berumur 6 tahun masuk tahun ke-7 itu sudah mumayyiz. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis ini itu terkait dengan umur 7 tahun. Akan tetapi angka ini disebutkan oleh sebagian para ulama bukan angka yang pasti. Ya. Bukan angka yang pasti, mumayyiz itu pasti 7 tahun, tidak. Ada juga anak kecil yang sudah mumayyiz umur 5 tahun. Yang penting qayidnya, tatkala kita tanyai anak tersebut, dia paham soal kita, paham pertanyaan kita, kemudian dia bisa menjawabnya, maka dia sudah dikatakan mumayyiz. Maka oleh sebab itu, ya, anak-anak yang sudah mumayyiz, ya, difatwakan oleh sebagian para ulama, tidak boleh lagi melihat lawan jenis. Melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya. Misalnya ada anak laki-laki, dia jai taklim misalnya. Ya, di tempat ibu-ibu, di tempat umahat, dalam keadaan mungkin sudah berumur 7 tahun atau sudah mumayyiz. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Yang khawatir fitnah. Khawatir nanti terjadi fitnah. Oleh sebab itu sebagian para ulama memfatwakan, menasihatkan anak yang sudah mumayyiz jangan dicampurkan dengan yang bukan mahramnya. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi, ya, kalau seandainya ada seorang anak berkurban belum baligh, ya maka tetap sah. Ya, maka tetap sah. Nah, baligh itu adalah untuk syurutul wujub, ya, syarat wajib. Kemudian yang ketiga, ya, syarat, ya, diperintahkannya berkurban adalah al-istita'ah, seorang tersebut mampu. Nah, jadi pertanyaan mampu di sini apa? Ukuran mampu di sini apa? Nah, apakah dia harus kaya? Apakah dia harus banyak uangnya? Nah, disebutkan oleh mu'alif di sini, yang dimaksud dengan mampu berkurban di sini maksudnya adalah watatahakku biayyam lika kimatal udhiyati zaidatan an nafqatihi wa nafqati man talzimuhu nafaqatahu khilala yaumil id wa ayyami tasyrik. Yang dimaksud dengan mampu adalah seorang memiliki bekal, ya, seorang memiliki lebihan harta, ya, untuk berkurban. Lebihan ini adalah sisa dari nafkah yang dia berikan untuk dirinya, untuk mencukupi dirinya dan mencukupi keluarganya atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pada hari raya Id dan hari-hari tasyrik. Jadi ini yang dimaksud dengan mampu berkurban. Ya. Jadi kalau dia memiliki bekal, ya, pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, ya, kemudian ada lebihan, yang lebihan ini mungkin cukup untuk berkorban, maka dia sudah dikatakan mampu berkorban. Ya, dia sudah dikatakan mampu berkorban. Ya, lebih-lebih kalau, ya, dia memiliki uang yang bisa untuk dia gunakan, ya, lebih dari sebulan, bisa dua bulan, bahkan ada sebagian bisa, ya, untuk beberapa bulan atau bahkan setahun, maka dia sudah sangat dikatakan, ya, atau digolongkan ke kategori mampu. Nah, jadi ini syarat-syarat, ya, disunnahkannya seorang berkorban. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah seorang baligh dan berakal, dan telah kita sebutkan anak-anak juga tetap sah selama dia mendatangkan syarat dan rukunnya. Kemudian yang ketiga adalah seorang mampu berkorban. Kemudian kita masuki poin berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah ma tajuzu al-udhiyatu bih, hewan apa yang boleh digunakan untuk berkorban. Ini telah kita singgung, ya, tadi. Kata mu'alif di sini, la tasihhu al-udhiyatu illa an takuna min al-ibil awil baqar awil ghanam wa minhul ma'iz. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban dengannya adalah, yang pertama adalah ibil, unta dengan berbagai macam jenisnya. Ada unta berpunuk satu, ada unta berpunuk dua, ada unta merah dan yang lainnya dari jenis-jenis unta. Kemudian yang kedua adalah al-baqar, sapi. Ya, sebagian para ulama memasukkan wa yadkhulu fihi jamus. Ya, sebagian para ulama memasukkan jenis kerbau. Jadi kerbau itu boleh digunakan untuk berkurban. Bahkan, ya, kerbau itu bisa lebih besar daripada sapi, ya, dagingnya lebih banyak. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang muslim berkurban dengan kerbau, maka ini sah. Ya. Nah, sebagian para ulama memasukkannya ke dalam jenis sapi. Yang ketiga adalah kambing, dan termasuk juga adalah domba. Ini, ya, hewan yang boleh digunakan untuk berkurban, dan ini termasuk syarat kurban. Ya, syarat kurban yang pertama, syarat sahnya berkurban. Yang pertama adalah dari hewan-hewan yang sudah ditetapkan oleh syariat, yaitu unta dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, nah, kemudian ya, kambing beserta domba. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Allah sebutkan ya, nah, tentang hewan-hewan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi 'ala ma razaquhum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami telah menjadikan ibadah sesembelihan. Yadhkuru smallahi 'ala ma razaquhum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dianugerahkan, yang telah dirizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Kemudian kata Malik di sini, wal an'amu la takhruju an hadhil asnafi tsalatsah, dan al an'am itu tidaklah keluar kecuali dari tiga bentuk, tiga ya jenis hewan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, unta, sapi dan ya kambing. Walainnahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati atadhiyah bighairiha, dan bahwasanya tidak pernah dinukilkan, tidak pernah didapatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga seorang pun dari kalangan para sahabat berkurban itu selain dari tiga jenis hewan yang telah disebutkan. Kemudian kata mualif di sini, Watu juzi usyatu fil uthiyati anil wahid wa ahli baitihi, dan satu ekor kambing yang digunakan untuk berkorban itu sudah mencukupi ya untuk satu orang dan keluarganya, ya dan keluarganya. Nah, jadi satu keluarga itu ya cukup, sudah cukup ya, nah berkorban dengan satu ekor ya. Naam, kambing atau sapi atau unta ini sudah cukup. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau berkorban, ya beliau sendiri yang berkorban mewakili keluarga beliau. Beliau memiliki 9 istri. Tidak dinukilkan 9 istri beliau itu ikut berkorban. Ya, beliau hanya mencukupkan beliau saja. Hanya saja yang jadi masalah di sana dibahas oleh para ulama, bagaimana mengikutkan ya, keluarga kita yang telah meninggal? Apakah kita ikutkan juga niatnya? Ya, atau bagaimana? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ya, telah menjawabnya secara makna. Kalau ya ditakyin, dikhususkan untuk si mayit, berkorban untuk si mayit, maka ini tidak ada contohnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, gitu juga para sahabat. Mereka berkorban untuk keluarga mereka yang telah meninggal secara khusus. Ya, korban ini untuk misalnya ayah saya yang sudah meninggal. Korban ini saya kurbankan satu ekor kambing misalnya atau sapi untuk ibu saya yang sudah meninggal. Secara takyin, secara khusus. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini tidak ada contohnya. Nah, ini tidak ada contohnya. Hanya saja yang masih diberikan uzur oleh para ulama adalah kalau sekedar diikutkan, mengikuti yang masih hidup, berkorban atas nama yang masih hidup, kemudian yang sudah meninggal itu diikutkan. Nah, ini masih ya. Nah, diberikan uzur oleh para ulama. Tetapi kalau mengkhususkan sendirian, nah ini disebutkan oleh para ulama tidak ada contohnya, ya tidak ada sunnahnya. Nah, dan dikecualikan oleh para ulama mengkhususkan untuk si mayit kalau itu adalah wasiat, ya atau pesan atau nazar si mayit selama hidup atau semasa dia hidup, maka ini diperbolehkan. Ya, semasa hidup misalnya ada ahli waris yang mendengar secara langsung, yang mendengar orang tuanya misalnya, mendengar ayahnya yang sudah yang masih hidup, kemudian meninggal pada saat masih hidup, ya, ayahnya bernazar, Kalau saya misalnya panen nanti sawit misalnya, ya panen sawit bulan Dzulhijjah ini, ya satu hektar ini keluar misalnya 2 ton, ya anak akan bernazar mau beli kambing, nah, untuk berkorban. Qadarullah masya fa'al, belum masuk bulan Dzulhijjah ayahnya telah meninggal. Ya, kemudian ya, masuklah bulan Dzulhijjah, ternyata benar panen sawitnya 2 ton. Ya, maka ya, harus ditunaikan. Ya, karena nazar itu kalau ya diniatkan, ya dinazarkan itu adalah perkara yang wajib, maka harus dilakukan. Atau wasiat si mayit selama hidup. Ya. Sebelum meninggal dia berwasiat misalnya. Ya meninggal misalnya ya, di bulan Dzulhijjah. Misal ini contoh ya. Semoga tidak ada. Ya. Nah, di bulan Dzulhijjah sebelum tanggal 10 dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, ini harta bapak. Ya, di situ ada kebun. Di situ ada sawah. Ya, di situ ada rumah. Nah, bapak minta misalnya ya, bulan Dzulhijjah nanti mungkin sudah sakit-sakitan bapaknya, sudah berpesan. Nah, di bulan Dzulhijjah nanti tolong ya, naam ya uangnya ya, kalau misalnya dijual atau dibagi, naam sebagiannya ya belikan sapi misalnya atau belikan kambing ya untuk dikurbankan. Nah, maka ini wajib hukumnya. Dan itu catatan kata para ulama tidak melebihi harta sepertiga. Karena wasiat itu dilaksanakan tidak melebihi sepertiga. Ya, sepertiga dari harta yang diwariskan. Allahu ta'ala alam isyad. Sudah masuk waktu isya. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.